Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-79 sebagaimana rencana kita akan bahas tentang amalnya silah mubalaghah ya, itu di halaman kita loncat kemarin selesai tentang amalnya isim fa'il ya. Kemarin di dars 78 79 kita lanjutkan amalnya ya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu halaman 43 PDF juz 2. Amalu sighil mubalaghati, yaitu amalnya sighah mubalaghah. Ya, ta'malu sighul mubalaghati amal ismil fa'ili bi syurutihi nafsiha. Jadi sighah mubalaghah itu bisa beramal seperti amalnya isim fa'il seperti yang kemarin ya, dengan syarat-syarat yang sama dengan isim fa'il juga. Jadi ada dua kan, dua kondisi dengan syaratnya. Jadi mudah. Misal contohnya tam'antu ar-rajula al-qaliqa baluhu. Aku menenangkan ya, seorang lelaki al-qaliqa baluhu yang kolik ya, sakit perut atau collapse ya. Tidak karuan keadaannya. Maka di situ balu fa'ilun. Balu itu fa'il li sighatil mubalaghah. Bagi sighah mubalaghah al-qaliqah li'annaha mahallat tubi'al. Ya, karena al-qaliqnya itu ya di sana ada al-nya. Contoh yang lain innallaha sami'ud du'a. Ad-du'a innallaha sami'ud du'a. Sami'un du'a. Ya, maka ad-du'a'a maf'ulun bihi istighatil mubalaghati sami'un li'annaha mujarratun min al wa dalat 'alal hali wal istiqbali wa'tamadat 'alal mubtada. Jadi ad-du'a maf'ul bih dia kosong dari al dan menunjukkan kepada masa sekarang atau akan datang ya, dan dia bersandar kepada mubtada. Sami'unnya itu bersandar kepada Allah isim inna lebih tepatnya. Selesai tentang amal sighah mubalaghah. Kemudian kita cari sifat musyabah. Ini kan selanjutnya isim maf'ul nanti kita lewat dulu ya. Kemudian sifat musyabah bismil fa'il kita lewat dulu, amal isim maf'ul tidak kan. Kemudian kita lihat sifat-sifat musyabahah, amalu sifatil musyabahah itu ya, di halaman 48-49 ya, itu amalnya sifat musyabahah. Amalu sifatil musyabahah, ta'malu sifatul musyabahatu ila dalat ala na'tin sababiyin. Sifat musyabahah itu beramal jika menunjukkan kepada na'at sababi. Itu sudah kita bahas ya di juz pertama tentang na'at sababi. Ay idadalat ala sifatin fismin yaliha, yaitu menunjukkan kepada sifat yang ada pada isim setelahnya, itu na'at sababi. Bukan isim yang sebelumnya. Wadhalika sawa'un iktaranat ukturinat bi'al au am juridat minha. Atau wazarika sawa'un iktaranat bi'al am juridat minha. Ya, hal tersebut sama saja apakah sifat musyabahan itu ada al atau tidak, kosong atau tidak. Dan syarat-syarat mengamalkan sifat musyabahan juga sama seperti syarat mengamalkan isim fa'il, sama juga seperti syarat mengamalkannya silah mubalaghah yang sebelumnya tadi. Kemudian li ma'mul li sifatil musyabahah, ma'mul bagi sifat musyabahah ay lil-ismil ladzi yaliha salasu halatin. Itu isim setelah sifat musyabahah, itu ma'mul maksudnya, amil ma'mul yang terdampak dari sifat musyabahah. Itu isim yang setelah sifat musyabahah itu ada tiga keadaan. Hamzah yang pertama, an yakuna marfu'an ala annahu fa'ilun idza kana mudafan ila dhamirin aw ila ismin akhirin. Itu marfu, ya, ma'mulnya menjadi marfu sebagai fa'il apabila diidhofahkan ya kepada dhamir atau isim yang lain. Misal contohnya, dakhaltu bustanan jamilan manzaruhu, aku masuki kebun jamilan yang indah, ya, manzaruhu pemandangannya. Maka manzuru itu fa'il, fa'ilun li sifati musyabbahati jamilan, sifat musyabbahah bagi jamil. Alba an yakuna mansuban ala annahu tamyizun wadhalika idza kana nakaratan. Itu makmulnya bisa mansub sebagai tamyiz, ya, hal tersebut ya terjadi jika ya dia ininya nakirah, ya. Makmulnya nakirah. Contohnya dakhalul bustan, dakhaltu al bustana al jamila manzoran. Aku memasuki kebun yang indah pemandangannya. Sama. Jadi manzoran tamyizun mansubun. Kemudian ajim an yakuna majruran bil idafati idza kana muqtarinan bi an. Majrur sebagai idafah ma'mulnya apabila diiringi dengan al. Misal contohnya dakhaltul bustanal jamila al manzari. Artinya sama, aku masuki kebun yang indah pemandangannya. Maka al-manzari mudhafun ilaihi majrur. Mudhafun ilaihi majrur. Kok mudhaf ilaihi dia ada alif lam, kemudian mudhafnya al-jamilanya ada alif lam juga, al-jamil al-manzari. Nah, ini namanya udah kita bahas, itu idhafah ghairu mahdhah, ya. Ghairu mahdhah. Selesai pembahasan tentang amalnya sifat musyabahah. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.